Sabah. Kampus Sabah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nusalli wa nusallim ala habibina al-mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi al-mujtaba. Para pendengar rahimakumullah, kembali kita bertemu di acara kita untuk melanjutkan kajian kita yang akan mampu menyejukkan hati kita, mampu membuat kita semakin bersemangat di dalam menjalani hari kita, karena kita mendalami pesan-pesan Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang akan memberikan kontribusi yang begitu banyak, sangat banyak di dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan membahas ayat ke-17 dari surat Al-Furqan yang akan memberikan gambaran kepada kita tentang bentuk lain daripada hukuman Allah terhadap para penghuni neraka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillahi fa yaqulu a antum adlaltum 'ibadi haula'i am hum dhallus sabil. Dan ingatlah suatu hari ketika Allah menghimpunkan mereka beserta apa yang mereka sembah selain Allah, lalu Allah berkata kepada yang disembah tersebut, apakah kamu menyesatkan hamba-hambaku itu atau mereka sendirikah yang sesat dari jalan yang benar? Para pendengar rahimakumullah, setelah Allah membicarakan tentang surga yang begitu sangat fantastis, begitu sangat menggiurkan, begitu sangat indah, kemudian di ayat ke-17 ini langsung bercerita tentang bagaimana nasib para penyembah selain Allah dan yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mereka semuanya akan dikumpulkan di dalam neraka, ya, dan akan dilecehkan oleh Allah, dihinakan oleh Allah, ya, dengan mempertanyakan apakah benar, ya, kamu yang menyesatkan mereka ataukah mereka yang sesat sendiri, ya. Ini sebagai pengajaran dan juga sebagai peringatan sekaligus menyadarkan kembali kepada orang-orang yang sudah terlanjur melakukan perbuatan maksiat atau menyembah selain Allah atau di dalam kehidupannya mungkin tetap kufur dan tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah, bahwa apapun yang mereka sembah selain Allah itu tidak akan bermanfaat dan akan dikumpulkan bersama mereka di dalam neraka. Bahwa apapun yang diseru atau yang diyakini adanya kekuatan selain Allah subhanahu wa ta'ala, itu tidak akan memberikan manfaat, tidak di dunia dan juga tidak di akhirat terutama, karena semuanya itu akan menjadi saksi kepada mereka akan kekufuran mereka, dan ini adalah bentuk lain daripada azab Allah subhanahu wa ta'ala kepada para penghuni neraka. Siapa yang kita sembah saat sekarang ini? Apakah kita ada menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah kita memang tidak yakin terhadap Allah subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang harus dan layak kita sembah? Ataukah di dalam kehidupan ini kita masih melakukan kita masih menyetarakan adanya kekuatan-kekuatan yang sama dengan kekuatan Allah? Ketika kita meyakini bahwa ada keris yang mampu melindungi kita, ada jimat yang mampu memberikan pertahanan terhadap kita, ada benda-benda yang mampu, yang kita anggap memberikan rezeki, ini benda punya hoki, ya, ini punya dan sebagainya, semuanya itu dijelaskan oleh Allah kelak akan dikumpulkan oleh Allah di dalam neraka dan akan menjadi saksi yang akan memberatkan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat atau dosa atau orang-orang yang kufur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, ini adalah gambaran tentang bagaimana ending, ya, dari orang-orang yang kufur kepada Allah, tidak akan memberikan kebaikan. Dan ini di dalam keterangan ayat lain juga banyak. Bahkan terhadap orang-orang yang melakukan penyembahan terhadap malaikat juga Allah jelaskan, wa yauma yasyuruhum wa yauma yasyuruhum summa yaqulu lil malaikati ahaulai iyyakum kanu ya'budun. Ketika mereka dikumpulkan di hari neraka, di dalam neraka, dan kemudian ditanya kepada malaikat, apakah benar mereka ini yang menyembah kamu? Maka pada saat itu malaikat juga berkelit dan mengatakan, qalu subhanaka makana yambagi lana an nattakhiza min dunika min awliya bal kanu ya'budun al jinna aktsaruhum bihi mu'minun. Nanti akan ada penafian atau ketidakterimaan terhadap orang yang disembah tersebut, dan mereka tidak mengakui bahwasanya mereka mereka sendiri tidak layak untuk disembah, dan yang menyembah itu melakukan perbuatan maksiat dan dosa karena pilihan mereka sendiri. Untuk lebih menjelaskan hal ini, bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, ada Ustaz Jenal, ada Ustaz Fadli, kami persilakan. Terima kasih Ustaz Perdana. Bila dalam surat An-Nur yang lalu kita menemukan dari awal dan akhir begitu bercahayanya surat tersebut, maka pada hari ini di surat Al-Furqan kita menemukan betapa Allah membedakan semuanya begitu terang benderang. Diawali dari awal kita menemukan Allah menggambarkan dirinya sebagai Tuhan dan selain Dia bukanlah Tuhan. Kemudian beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu kita mengkaji bagaimana Allah membedakan antara nabi dari sebagai utusan manusia dan para malaikat sebagai utusan Allah yang mengirimkan wahyu kepada manusia. Dan kemudian Allah juga menggambarkan beberapa hari yang lalu perbedaan antara neraka dan surga. Hari ini Allah pun membedakan dengan semangat Al-Furqannya, mana Tuhan yang esa, yang layak untuk disembah, dan mana Tuhan-Tuhan selain Allah yang tidak dapat membantu makhluknya. Ini adalah pembedaan agar kita menggunakan akal pikiran, menjadi manusia yang cerdas, memilih yang baik atau memilih yang buruk, memilih ke surga atau memilih ke neraka, memilih iman atau memilih kekafiran. Ustaz Fadli akan mengkaji lebih jauh ayat 17 dari surat Al-Furqan ini. Sahabat inspiratif rahimakumullah, hal yang menarik yang telah dipaparkan oleh para narasumber, yauma yahsyuruhum, ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka. Jadi hari itu belum ada, tapi saat ini sudah digambarkan bagaimana kemudian segala sesuatu yang menjadikan kita syirik kepada Allah, yang menjadikan kita kafir, kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dikumpul semuanya. Siapapun saat ini yang menyembah seorang nabi, siapapun saat ini yang menyembah seorang malaikat, siapapun saat ini yang menyembah raja-raja yang mengaku sebagai Tuhan, benda-benda langit seperti matahari, bulan, yang menyembah api, yang menyembah berhala, dan menyembah apapun yang dianggap sebagai sesembahannya, maka semuanya akan dikumpulkan pada hari itu. Dan kita disampaikan saat ini melalui gerakan cinta Al-Quran pada momentum yang besar itu. Dan kemudian Allah bertanya kepada mereka semua, siapa sebenarnya menyesatkan hamba-hambaku itu? Apakah mereka sendiri atau memang kalian yang membuat mereka menjadi kufur dan sesat? Sehingga komparasi keadilan tentang surga dan neraka yang digambarkan pada ayat sebelumnya, wa ma'ana bizalamil abid, bahwa Allah tidak zalim. Di sinilah Allah ingin akuntabel, ingin transparan siapa sebenarnya. Buat raja-raja yang kemudian memaksa, jangan-jangan memaksa supaya dia disembah, ini menjadi kuasa Allah. Bagaimana Allah menentukan untuk istrinya Fir'aun misalnya seperti itu? Itu Allah yang menentukan, karena Allah yang Al-Hakim, yang Maha Adil. Kita melihat dalam redaksi surah Al-Ma'idah juz ke-7 dalam ayat 115, Allah berfirman, wa iz qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummi ilahain min dunillah. Ini salah satu contoh. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Nabi Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua tuhan selain Allah. Kemudian Nabi Isa menjawab, maha suci engkau. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan menjadi hakku. Ini salah satu dialog Allah tentang bagaimana dikumpulkannya para tuhan-tuhan itu, dan kemudian Allah ingin menyaksikan kepada para seluruh hamba-hambanya siapa yang seharusnya layak untuk disembah. Inna syirka la zulmun adzim, maka kemudian dosa yang paling berat dan paling dahsyat itu adalah syirik, mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam tafsir inspirasi dikatakan, manusia cerdas adalah manusia yang tidak mencari kambing hitam. Ya kan? Ini ingin diperlihatkan. Jikalau kambing hitamnya adalah Tuhan-Tuhan mereka, dipanggil Tuhan-Tuhannya mereka semua. Saat ini sudah jelas dan terang benderang. Jadi siapapun yang memilih saat ini, mereka harus bertanggung jawab atas apa yang mereka pilih dan mereka lakukan. Ya, terima kasih Ustaz Fadli, terima kasih Ustaz Jenal, para pendengar rahimakumullah. Sekali lagi di dalam keterangan ayat ke-17 ini, kita semakin diyakinkan bahwa segala sesuatu yang keluar daripada jalur dan aturan main yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kebaikan. Bahwa satu-satunya Tuhan yang harus disembah itu adalah Allah, bukan yang lain. Bahwa satu-satunya pelindung di dalam kehidupan ini, di dunia dan di akhirat, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, wal ladzina kafaru awliyauhum at-taghutu yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Bahwa orang-orang yang takut itu walazina kafur, orang-orang yang kafir itu wali mereka, pelindung mereka itu adalah takut, yang akan mengeluarkan mereka dari cahaya terang menuju kepada kegelapan. Bahwa satu-satunya di dalam kehidupan ini, di dunia dan akhirat, yang akan memberikan kita limpahan kebaikan dan keutamaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Oleh karena itu, sadari ini, selagi napas masih dikandung badan, selagi kita masih diberikan akal sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup ayat ini kembali mengingatkan kepada kita semua. Siapa saja, baik dia muslim maupun non muslim, baik dia orang yang tunduk kepada Allah ataupun orang yang banyak melakukan maksiat, atau orang-orang yang fasik ataupun orang yang munafik, tidak ada gunanya untuk lari dari Allah Subhanahu wa taala, karena kena kita akan kembali kepadanya. Wa ilallahi turja'ul umur wa ilaihil masir, hanya kepada Allah lah tempat kita kembali. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.